Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan kita masih di hari raya Idul Fitri, masih di bulan Syawal. Maka jangan lupakan untuk tetap menjadi orang-orang yang menang di hari raya fitrah ini. Tetap berusaha untuk mensucikan diri kita, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, dan mempererat tali silaturahmi dengan cara banyak-banyak kita berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah karib kerabat kita, ke rumah teman-teman kita, sehingga akhirnya jiwa kita kembali menjadi bersih dengan ampunan dan maaf daripada mereka. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-106 dari surah Al-Mu'minun yang akan menceritakan kepada kita tentang bagaimana jawaban penghuni neraka ketika mereka berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana ghalabat 'alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Para pendengar rahimakumullah, ketika di ayat sebelumnya Allah bertanya kepada penghuni neraka, pertanyaan istifham dalam bentuk taskhir, ya, dalam bentuk penghinaan kepada mereka, dan kemudian mereka menjawabnya dengan penuh kesadaran. Apa jawaban penghuni ahli neraka? Rabbana ghalabat 'alaina syiqwatuna. Wahai Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Inilah jawaban penghuni neraka. Dan ini adalah jawaban yang sangat jujur, jawaban yang keluar dari kesadaran yang sudah terlambat. Ya, jawaban yang seharusnya itu keluar, ya, dan dijawab di dunia ini, tetapi karena jawaban itu sudah dijawab di hari akhirat, maka tidak akan berarti apa-apa. Ya, artinya melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa kalau ingin jangan termasuk ke dalam golongan orang-orang nanti yang berdialog bersama Allah di neraka, maka selamatkan diri kita selagi kita masih berada di dunia. Cobalah jawab, ya, bukankah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan kepada kita semua? Maka cepatlah sadar, dan kalau memang bersalah, maka katakanlah, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Wahai Tuhan kami, kami sudah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami minta ampun kepadamu, wahai Tuhan kami. Ya, dengan jawaban ini selagi kita masih hidup, maka akan ada kemungkinan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jawaban ini dikeluarkan nanti pada hari akhirat di dalam neraka, maka itu artinya hanya sebuah pengakuan yang tidak akan memberikan nilai tambah dan tidak akan membuat Allah Subhanahu wa taala merasa kasihan kepada kita kalau kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menjawab di dalam neraka ini. Nah, para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan, ya, disinilah muncul kesadaran yang hakiki. Disinilah kemudian baru tahu tentang hakikat kebenaran akan janji-janji Allah, akan kebenaran surga dan neraka. Nah, ini suatu hal yang penting untuk kita pahami bersama, bahwasanya bukannya, ya, secara khusus bagi kita orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan pernyataan keislaman kita. Kita adalah orang-orang yang percaya akan adanya surga dan neraka. Kita percaya terhadap Allah, kita percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya ghalabat 'alaina syiqwatuna. Kita dikuasai oleh kelalaian. Kita kemudian tenggelam dalam senda gurau dan permainan kita sehingga akhirnya kita lupa untuk mengingat Allah. Kita, ya, terutama sekali di hari raya Idul Fitri ini, ya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita terlalaikan, ya. Karena pada saat kita keluar dari bulan Ramadan, kita merasakan diri kita adalah orang-orang yang bebas. Bebas dengan tanpa ada batasan, terkadang sudah bermakna seperti itu. ya. Artinya hari ini, mulai hari ini tidak ada lagi puasa, sudah mulai melupakan Allah. Mulai hari ini boleh makan sebanyak-banyaknya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah semakin berat tubuhnya, semakin malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis sangat terjadi perbedaan yang begitu sangat mencolok antara bulan Ramadan dengan ketika dia menjalani lebaran. Nah, untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan, Ustaz. Iya. Terima kasih pada Ustaz Perdana. Ada hal yang sangat menarik yang kita kaji pada ayat ini adalah bukan sekedar doa yang seperti yang digambarkan oleh Ustaz Perdana tadi, adalah yang paling penting doa itu dibaringin dengan rasa tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tadarru dalam bahasa doanya. Jadi itu akan lebih memaknai, doa yang kita panjatkan itu sebagaimana Ustaz Perdana sudah menyebutkan tadi, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qaumat dhalin. Maka kalau kita baringin dengan tadarru kita kepada Allah, insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan. Inna ma'al usri yusra. Tentunya itu juga merupakan sunnatullah. Kesusahan, kesulitan mesti juga kita alami, karena Allah juga menginginkan kita, yaitu keteguhan hati kita, supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain dikatakan, iyamsaskum qorhum faqad massal qauma qorhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalaulah kita merasakan kesedihan, begitu banyaknya cobaan, orang-orang terdahulu kata Allah merasakan juga seperti itu, seperti yang kita rasakan, bahkan mungkin lebih berat pada zaman dahulu. Maka kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah yang kami putar hari agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itulah yang Allah inginkan. Makanya tidak sekedar kita mendoa, Rabbana ghalaban alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Artinya kita harus tunjukkan tadarruk kita dalam doa itu, dalam pengertian betul-betul kita tunjukkan rasa penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah akan membukakan hati kita, karena kita telah membukakan hati kita melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata sikwah ini asal katanya dari asyakiyu. Asyaki itu adalah orangnya. Sikwah itu adalah perbuatannya. Syakiyun itu artinya adalah orang yang dalam hidupnya, seluruh hidupnya mengalami kesulitan dan terjepit, tidak ada kedamaian sama sekali dalam hidupnya. Maka dikatakan syikwah di sini adalah kejahatan atau emosionalnya ataupun syahwatnya telah menguasai dirinya, sehingga dia betul-betul diseret dalam kesesatan. Maka dalam pertemuan atau kajian kita ini yang perlu kita ingatkan adalah bentuk penyesalan kita sehingga kepada Allah, sehingga kita betul-betul diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik setiap hari pembahasan kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil satu pelajaran, bisa mengambil satu hikmah, bisa memahami satu ilmu walaupun sedikit terhadap satu firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kemudian mampu memberikan perubahan yang luar biasa pada diri kita. Ketika pada hari ini kita mengkaji bagaimana kesadaran yang kemudian disampaikan oleh para penghuni neraka, ya, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaklah kita menjadi orang-orang yang tersadar mulai dari saat ini, ketika kita masih napas ada di kandung badan, masih menjalani kehidupan kita dengan baik, karena itu akan mampu menyelamatkan kita. Karena kalau sempat kesadaran itu baru muncul pada saat nanti kita berada di dalam neraka, maka itu sesuatu yang tidak akan bermanfaat lagi bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari tetap bersemangat mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.